بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد الشرح قرأنا المتن ولا نقرأ الشرح بخلاف العبد فإنه قد يعطى السائل مسألته لحاجته إليه أو لخوفه منه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره. Apa yang dibahas kemarin tentang Allah SWT dan sifatnya maha kaya, maha memberi? Maka bagi Allah yang maha kaya, permintaan apapun kecil, tidak besar. Permintaan yang ma'kul, bukan permintaan yang mustahil. Aqulu hadha raddan ala ahli al-kalam. Saya katakan seperti ini sebagai bantahan pada ahli al-kalam. Sebab selain ahli al-kalam, normal, akalnya sehat. Sehingga ketika dikatakan minta apapun kepada Allah, bagi Allah kecil, tidak besar. Mintalah sebesar-besarnya. Kalian semua paham. Tapi ahli al-kalam, karena kesombongannya, akhirnya akal mereka jadi dungu. Mereka berkata menentang kalimat ini tadi dengan kalimat, coba saya minta jadi Tuhan. Bisa enggak? Ini kan kurang ajar. Kita katakan itu permintaan mustahil. Kalau mustahil itu, ya memang tidak ada dalam wujud. Bukan tidak bisa, tetapi mustahil. Mereka orang-orang tidak normal. Akalnya sudah rusak, sudah bejat. Sudah penuh kekafiran dalam hati mereka. Sehingga barakallahu fikum saya sebutkan tadi, ta'liqan. ليعظم الرغبة فإن الله لا يتعاظمه شيء أعطاه. Hendaklah perbesar permintaannya dan perbesar keinginannya, karena bagi Allah tidak besar semua apa yang Allah berikan. Apa catatannya tadi? Yang ma'kul, bukan yang mustahil, bukan yang tidak masuk akal, yang ma'kul. Walaupun kalian berkata minta kapal pesiar yang besar, yang mewah dan seterusnya, itu pun masih makul, masih masuk akal. Tapi kalau seperti tadi, na'udzubillah, bisakah Allah menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Ini ucapan-ucapan kufur. Mengapa? Karena mereka tahu jawabannya pada hakikatnya, hanya ingin menentang agama. Hanya ingin menentang qala Allah qala Rasul, menentang Quran. Kita jawab dengan jawaban para ulama, itu mustahil. Mustahil. Tidak ada. Bisakah? Bukan bisa, tidak bisa. Tidak ada yang lebih besar dari Allah. Apa? Yang mau dibikin enggak ada. Wujudnya enggak ada. Barakallahu fikum. Ini kebodohan mereka. Sehingga yang mereka banggakan akal-akal mereka bahwa mereka orang-orang cerdas, ternyata sebaliknya. Mereka orang-orang dungu. Orang-orang yang otaknya sangat tolol. Tidak bisa berpikir mana yang mustahil dan mana yang ma'kul. Mereka enggak bisa bedakan antara keduanya. Kembali kepada kitab. Maka asy-syarih menerangkannya tidak ke arah sana. Sebab itu sesuatu yang sesungguhnya cukup dibantah dengan keimanan dan kecerdasan akal yang sederhana tadi, cukup untuk bisa membantah mereka. Baik. Kata beliau, kata Asy-Syarih, bi khilafil 'abdi, beda dengan hamba. Beda dengan manusia. Kalau manusia dimintai al-makhluk, qad yu'ta as-sa'il mas'alatahu lihajatihi ilaih. kadang-kadang kalau kita minta dikasih. Bisa dikasih karena takut sama yang minta. Saya minta, iya, ambil semua. Itu karena takut. Mungkin. Bisa pula raja. Oh, mau minta apa Tuhan? Saya kasih. Ada harapan saya akan diangkat menjadi orang dekatnya, atau saya akan diterima sebagai pegawainya, atau saya akan mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya. Berarti ngasihnya karena apa? Meminta balasan yang lebih besar. Mungkin. Itu kalau makhluk. فَيُعْطِيَهُ مَسْأَلَتَهُ وَهُوَ كَارِهِ. Maka biasanya orang-orang ini, makhluk-makhluk ini, kalau memberi karena ada hajat yang dia inginkan, satu, atau karena takut dengan yang minta, akhirnya terpaksa dikasih. Akhirnya terpaksa dikasih. Barakallahu fikum. Itu makhluk. Maka hadis tadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir wa huwa al-ghaniyyul hamid wa huwa akramul akramin. Allah tidak sama dengan makhluk. Allah Maha mendengar, Maha melihat. Dan Allah Maha kaya, dan Allah Maha memberi. Maka ketika Allah memberi bukan karena terpaksa, enggak mungkin bagi Allah memberikan terpaksa. Ah, minta banyak banget nih, ambil. Enggak ada bagi Allah Ta'ala. Tidak pernah ada yang bisa memaksa Allah Subhanahu wa taala. فاللائق بالسائل للمخلوق أن يعلق حصول حاجته على مشيئة المسؤول مخافة أن يعطيه وهو كاره. Oleh karena itu, sepantasnya bagi orang yang meminta kepada makhluk, ini faedah penting, sepantasnya, selayaknya, ini juga bahasa Indonesia, laik dari kata laik, maknanya layak. Layak dari laik. Sepantasnya bagi as-sa'il, bagi orang yang minta kepada makhluk, an yu'alliq husul hajatihi ala masyiatil mas'ul, harus menggantungkan permintaannya dan hajatnya kepada kehendak yang diminta. Pahami kalimat per kalimat. Orang yang minta pada makhluk sudah selayaknya untuk meminta dengan ta'liq. Apa ta'liq? Dengan syarat, engkau jangan terpaksa. Kalau engkau sudi kiranya, kalau engkau rela, dan kalau engkau tidak keberatan, itu harus. Dan itu adab yang baik. Barakallahu fikum. Jangan kalian meminta membuat temanmu haraj. Ternyata terasa berat. Mau enggak ngasih, enggak enak. Ayo ini ambil. Hatinya berat. Sedih. Padahal itu saya paling sukai. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka labud an yu'alliq. Harus memberi ta'liq. Apa ta'liqnya? Ala husuli hajatihi, untuk mendapatkan hajatnya, harus yu'alliq ala masyiatil mas'ul. Harus dikaitkan dengan kehendak dan kerelaan yang diminta. Mengapa? Makhafata an yu'tiyahu wa huwa karih. Khawatir orang itu memberi, tapi dalam keadaan berat. Memberi dalam keadaan karih, dalam keadaan tidak suka, atau tidak rela. Apalagi kalian nanti jadi da'i, jadi ustaz. Hati-hati. Wujud kalian, kedudukan kalian, berbeda dengan orang lain. Kalau orang lain minta, mereka akan tidak berat berkata, aduh, gak ada lagi, maaf ya. Tapi kalau ustaz yang minta, saya cuma minta ini, ya ustaz, bingung dia, harus ngasih. Itu hati-hati. Jangan sampai membuat orang susah. Jangan sampai membuat orang berat. Dan itu tercela untuk meminta-minta. Barakallahu fikum. Tercela untuk meminta-minta. dicamkan dari sekarang. Sejak kalian belajar, sejak kalian masih duduk di pondok, agar terus terpatri sampai kalian menjadi guru, menjadi ustaz, menjadi penceramah, menjadi khatib. Barakallahu fikum. Ini kalau kepada makhluk. Apa itu ta'liq al-masyiat al-mas'ul? Bentuknya kayak apa? Kalau bahasa Arab, law samahta. Law samahta. Atau kalimat? Nah. Atau bahasa Indonesia kalian sudah paham semua. Sudilah kiranya engkau. Atau kalau enggak keberatan, engkau berikan padaku. Maaf. Kalau mungkin. Tidak mengganggu waktumu. Ila akhirnya. Kalam. Ya ini yang maknanya adalah agar jangan sampai orang itu terpaksa. Harus dengan rela. Nah, dengan kerelaan. Tetapi barakallahu fikum ini pada makhluk bikhilafi rabbil alamin. Berbeda dengan rabbul alamin. Berbeda dengan yang maha kaya. Yang memiliki langit dan bumi. Yang memiliki alam semesta. Yang gak akan ada satu makhluk pun yang bisa memaksanya. Dan Allah tidak mungkin memberi dengan terpaksa. Karena gak ada yang bisa memaksanya. Fa'innahu la yaliqu bihi dhalik. Yang demikian bagi Allah tidak layak. La yaliqu bihi. Tidak layak bagi Allah SWT. Kalimat ya Allah, kalau engkau rela, sudilah kiranya. Tidak cocok. Likamali ghinahu an jami'i khalqih. Karena Allah SWT maha kaya dan sempurna kekayaannya. Di atas seluruh makhluk-makhluknya. Kebanyakan kesalahan-kesalahan masyarakat itu karena kias. Memperlakukan Allah seperti makhluk. Itu qiyas ma'al farid, qiyas batil. Qiyas itu ada tiga syaratnya. Al-maqis wal-maqis alih wa wajhu syabah. Yang dikiaskan dan yang dikiaskan dengannya dan sisi persamaan. Sedangkan Allah enggak ada yang sama dengannya. Lam yakun lahu samiyya. Lam yakun lahu kuf'an ahad. Enggak ada baginya sekutu, enggak ada baginya yang sepadan, enggak ada baginya yang sama. Terus bagaimana mau dikiaskan dengan makhluk? Yang tawassul dengan benda-benda mati, dengan kuburan-kuburan, dikiaskan katanya kalau mau mendatangi penguasa, kan kita mendatangi orang-orang dekatnya dulu. Demikian pula kepada Allah. Satu kesalahan besar. Ternyata ketika meminta, masa kita meminta, berikan padaku, janganlah, ini kita harus sopan, sebagaimana kita minta pada manusia, sudilah kiranya kau berikan, kita juga menyatakan pada Allah, ya Allah ampunilah aku, kalau kau rela, kalau kau rido, kalau kau suka, kalau enggak juga enggak apa-apa. Ya beda, enggak sama. Dasarnya sama, qiyas. Qiyas ma'al fariq adalah qiyas batil. Karena syarat kias ada wajhu syabah, sedangkan Allah la syibha lahu. Enggak ada yang serupa dengannya, maka enggak bisa dikiaskan. Wa kamalu judihi wa karamihi. Demikian pula karamnya, maha memberinya. Jud dan karam hampir sama maknanya. Maha sempurna. Wa kulluhum faqirun ilaihi, sedangkan seluruh makhluk-makhluknya membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Muhtajun la yastaghni an rabbih tarfat ain. Mereka tetap membutuhkan Allah dan enggak bisa lepas dari Allah sekejap mata pun. Akhwani fillah na'azakumullah, dikatakan la yastaghni an rabbih tarfat ain. Wa'ata'uhu kalam. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kalimat yang disebutkan di dalam hadis yang disebutkan tadi, akhrajah al-Bukhari wa Muslim, yang sudah kita baca pada kajian yang lalu, menunjukkan bahwa Allah tidak sama dengan makhluk. Yaitu kalimat la yata'adhamuhu syai'un a'tahu. بارك الله فيكم أقضي في هذا القدر نواصل إن شاء الله في الدرس الآتي بإذن الله تعالى سبحانك اللهم بحمدك Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.